taubatan ilallahi wa taqarruban ilaih wal ibtiwa'i maradhatillah bi syafa'ati rasulillah wa niyati ta'lim wa ta'allum wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah mislama nawa aba'una wa masyaykhuna wa astaduna wa aslafuna minal ulama'il amilin ulama'il nahdiyin وساداتنا العلويين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونفي إليهم وإلى أرواح والدينا أستاذنا ومشايخنا ومن سبقت في هذا المسجد تعلم وتعلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله خلو نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا وإخواننا أصحابنا الحاضر والمستمعين في مددهم لهذه النية كل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آبائي وإخواني وأزواجي سيئن لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إمن هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع

yang diajarkan dan dicontohkan kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya sing dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik namanya ataupun perilakunya ataupun pitutur dan pengajaran pelajarannya, sedoyoh kolawau menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, terasa kulo kali sampean celak kalian Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan kulo kali panjenengan dapat menyelesaikan problematika atau urusan-urusan duniawi yang banyak dengan tantangan dan rintangan ini menjadi ringan karena kita mendapatkan pertolongan saking Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita miliki, nopo kemawon yang kita sandang, baik itu harta, jabatan, pengaruh, kalau toh itu bertentangan, berjauhan kalian apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun perilaku kulo kali panjenengan adoh teko Kanjeng Nabi, kesemuanya itu akan sia-sia dan mengundang amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wonten Al-Quran katah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dumateng kula kali panjenengan untuk mendekatkan, menyamakan langkah kita kelawan nopo sing dipun lampahi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita dapat menyamakan perilaku kula kali panjenengan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan berbagai kathah supados kula kali panjenengan celak tenggene Kanjeng Nabi. Mulai kita disuruh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam hadis innallaha inna jibril nafasa fi ruhi, Jibril diutus oleh Allah untuk membisikkan kepada saya bahwasannya man shalla alayya salatan wahidan, sopo sing gelem maca selawat nanggene aku sepisanae, sallallahu biha asron, Allah akan memberikan kegembiraan, jalan hidup, jalan keluar dari kesulitan 10 kali lipat. Sedaya niki supadosa kula kali kanjenengan bemar membaca selawat. Hasil dari kula kali panjenengan membaca selawat niku adalah menyamakan perilaku kula kali sampean sesuai dengan ajaran Nabi. Mulai cara berpakaian, cara kita sholat, terutama cara sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Ibadah niku lek ne titik, tapi niru Kanjeng Nabi, maka diberi pahala, diganjar, dihargai oleh Allah dengan mahal dan berlipat ganda. Apapun yang kita kerjakan tapi tidak sesuai dan tidak diajarkan oleh Rasul, meskipun banyak, itu nilainya sedikit. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kunci kita dicintai oleh Allah lewat kita menteladani, niru dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, sering kula kali panjenengan miringaken pengajian. Pengajian yang sing kula waca dalam kitab Irsadul Ibad niki banyak kata sing sami kalian nopo yang diajarkan kali Habib Ali ketika malam Selasa. Tahu tidak? Beliau mengajarkan, kolek kesulitan nirakati uripmu tirakatono, mari subuh ojo turu sampai tulu usam samsi. Sudahkah kita mengerjakan hal itu? Belum. Kapan? Ojo sampai kulo kali sampean iki mati belum mengerjakan hal itu. Getun kulo kali sampean. Ya. Jare Nabi, kon tak kongkon ngene, tak dang liwat kene, tak dang liwat kene, melayu kon iki. Ya. Rasul mengatakan, tirakatono uripmu iku mang liwat apa? Lek ne mari asar. Biritono sampai menjelang mang maghrib. Maghrib sampai isya. Gak bendino lek kon iku mang damang. Mosok kon iku mang repot terus. Iya. Lah lek kon ngwepot terus kapan kobre? Iya, engko lek wis mati baru kate kober. Iya. Kemarin malam Selasa dijelaskan bahwasannya sinten kimawon yang sholat ba'dal maghrib sebanyak 6 rakaat maka mereka digolongkan orang-orang yang awabin. Tak tenang ya. Apabila kula kali panjenengan dalam sholat maghrib, dalam setelah maghrib itu, mana yang terbaik? Maca Quran, sholat sunat, ngaji. Dijelaskan kemarin malam Selasa, sing paling apik ngaji. Lha ngeten ah. Kalau sing mulang durung teko ya napa? Daripada omong-omongan sampean, lebih baik sembahyang sunat rong rakaat ba'diyatal maghrib. Kemudian sholat sunat mutlak, usolli sunnatan lillahi ta'ala 2 rakaat. Ba'dal maghrib 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, ditambah lagi usolli sunnatan lillahi ta'ala 2 rakaat. Pinten kabeh? 6 rakaat. Dengan demikian kita termasuk orang-orang yang awabin. Artinya berusaha membersihkan, membersihkan dosa-dosa kula kali panjenengan dengan harapan lek wis dosane entek uripe ten trem. Iya. Keranten inna minad dunubi dunuban. Di antara sekian banyak dosa sing kula kali sampean produksi utawa lakoni dzanban, ada satu dosa la yukaffiru as-shalah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat menghapus efek utawa akibat dari perbuatan dosa niku dengan sholat, pahala sholat. Sholat apa gak iso? Walasiam, meskipun poso bulan Ramadan dan poso sunat masih tetap ada efeknya, ada akibatnya dalam kehidupan. Walaz zakat, meskipun zakat dan sodako belum bisa menghilangkan kotoran dari perbuatan dosa itu. Walal haji, meskipun haji, yang dalam hadis laisa al hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah, Wong haji mabrur itu tidak ada pahala atau imbalan kecuali surga. Ganjaran sing kaya ngono iku sik gak bisa ngilangi akses utawa akibat dosa iki. Tapi keranten kula kali panjenengan umat Nabi Muhammad, Gusti Allah boten ningali panjenengan, tapi sing ditingali dungane Kanjeng Nabi. Keranten gunci Kanjeng Nabi sampai detik ini memohon kepada Allah untuk dapat ngopeni kula kali panjenengan. Ya. Lek kula kali sampean salah dilaporno nang Kanjeng Nabi. Kene apa wong iki kok gak mari gak tahu sembahyang. Repot nang ngene donya. Padahal donya niku gawe sumpek dijalukno Kanjeng Nabi. Ya Allah, umat kula niki sing ahli burdan, sing ahli maca selawat, sing ahli ngeten, kok galau hidupnya dijalukno nang Gusti Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yukaffiruha hammul maisyah. Maka Allah membersihkan dosa itu dengan cara urip kula kali sampean diparingi sumpek. Lele urip sumpek tandane duwe dosa. Ya, supaya gak sumpek kula kali sampean diberi kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas usulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula kali sampean dikei aktivitas lek mari maghrib sembahyang sunah bak diatal maghrib tambah ana maneh rong rakaat tambah ana maneh rong rakaat dadi 6 rakaat koncekne digolongkan ambil Allah orang-orang yang membersihkan dosa dan dosamu diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah. Dengan demikian nyambut gawe iso enak. Bermasyarakat ya enak, ngoten lho. Karena kita banyak meniru Kanjeng Nabi. Muga-muga sebagaimana Allah memberikan pertolongan dumateng kula kali panjenengan semangat untuk ngaji. Gusti Allah nyempurnakno pertolongannya ini. Kula kali sampean dikei pertolongan kober istiqomah saged ngelampahi. Nerusaken pengaosan kitab Irsadul Ibad. Sing tutup wonten gini babu sholatut atau bu beberapa sholat sunat. Wa ibnu Nasr an ibni Umar radhiyallahu taala anhu man sopone wong sholat sembayang sita rokaatin 6 rokaat. Nah ini kong ya ba'dal maghrib 2 sholat sunat lagi sholat sunat lah pagi utawa ba'dal maghrib biasa kemudian karena ada waktu kita memberi sholat qabla ayyatakallama sadurungi guneman masalah dunya ya atau berbuat perbuatan yang bernuansa dunya ya apa ghufira lahu maka Allah mengampuni terhadap orang yang melakukan sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib dunuba khamsina sanatan ing perbuatan dosa 50 tahun awak-awakan iki lho umure gak sampai 50 tahun dosa dosane sampai 50 tahun ya ngeten lho lek kula kali sampean dikei sepuro dosa 50 tahun berarti kula kali panjenengan dalam hidup ini ada umur yang barokah seakan-akan kula kali sampean beribadah 50 tahun iki lho padilae dadi umate Nabi Muhammad umure cendhek tapi akeh ganjarane melbu suarga di sini kan nonton nah sebabe inna anzalnahu fi lailatul qadar. Asbabun nuzule kan ngoten ajaritane iki ya. Umat nabi-nabi sebelumnya umurnya panjang-panjang, ibadahnya panjang banyak. Mari ngono mlebu swarga ka kari. Kenapa umat Nabi Muhammad kok umurnya pendek, ibadahnya sedikit, tapi masuk surga terpaling dhisik. Maka Allah memberikan fasilitas, kita niku diberi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi Allah tidak diprotes. Ya. Wa ibnu Nasr an Muhammad ibnil Munkadir man shalla ma bainal maghribi wal isya. Sopo sing gelem sembayang. Bayang apa sembayang sunat. Bainal maghribi wal isya, antara sholat maghrib sampai dengan isya. Waktunya cukup panjang. Cukup panjang. Ya apa? Fa'inna sak temeni sholat sunnah yang dikerjakan waktu maghrib sampai isya itu tadi sholatul awabin. Kelakuane sembayangi wong sing balik nang Gusti Allah tanpa membawa dosa. Ya. Pak Ena. Ya. Pokoknya waktu maghrib sampai isya itu adalah waktu yang sangat mahal dan berharga kanggene kula panjenengan. Mergane ya jenengan lek ning ngaos sudah mempunyai kebiasaan lek mari maghrib niki ngaji ya sampeyan iki kapae ana ngene masjid umpama sing mulang sapa Ustaz Mahmud mblenek au delok Ustaz Mahmud iku ya iso aja ngrungokno sing penting aja metu teko masjid ya. Mari ngopi aja ana masjid, pojokan ngarep iku sik akeh. Iya. Ulopo eman sampean eman. Sembayang 6 rakaat. Ya ora sarakat, jane suwe. Cepet Ustaz, wis ngene ae, Allahu Akbar sembayang 2 rakaat. Mari Fatihah waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lah apalah sampean ya? Apal ngape? Masya Allah, sampean wiritan maca Yasin mari maghrib, niat maca Qur'an dibaca dalam sholat. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Mari ngono sampean ngaten Gusti, kula niku wau sholat nglaksanakaken napa sing diwulang Kanjeng Nabi. Mandar Gusti, penjaluan kula niki sampean sembadani. Ya. Ngoten to. Mandar Gusti, angsalipun kula urip niki mimpin bojo, mimpin anak, bermasyarakat, sampean tulungi. Mboten sampai nyepak kesalahan, tapi menggayuh kebaikan. Wenak isa. Deni go Yasin tapi endi. Mari kana maca. Maca idza waqatil waqiah ya wacan wong apal ae. Gapal maca Quran. Masyaallah. Iya. Wong salatul awabin itu waktunya apa? Panjang. Woi. Sing ngajar sakniki anu Ustaz Mahmud. Ya engko sembayang awabin gak udah surat wis Fatihah tok pinjepet. Wah, ngoten. Kerana apa idolaku iku ngoten sing pas cocok, ngoten lho. Sing gak cocok ya aja ngrungokno gak repot-repot ngoten ae. Jadi kula kali sampean gak sampai ngilang-ilangno. Iya. Yeah. Lho, lek jamaah masjid niki ibadahe kaya ngoten. Iya, yeah. Masyaallah jari Gusti Allah. Walaula dafullahin nasa. Seandainya tidak ada pembelaan atau ya Allah pembelaan Allah pertolongan Allah terhadap umat manusia. Siapa yang dibela, sing ditulungi, sing disepuro, ba'dahum, mayoritas umat manusia. Sak pajek dibela, ditulungi, disepuro sebab apa? Biba'din, dengan segelintir orang-orang yang beribadah. Sapa ya sing ngaji-ngaji ini? Dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir, di sana ada hadis, wong siji lho, wong siji iku iso nyafaati. Nyafaati iku memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan sapa sing ngegawe? Gusti Allah. Dudu sampean. Gusti Allah. Kon iki gatak tekan udan sing kaya ngene sebab iki. Wong siji kaya satus. Iya. Tapi jari setan ni enak kon, aku tak nyamar ae dadi setan ngrungokno pengajian. Wah, engko kok gawe kisru lablah. Muga-muga ya sing ngaji, sing ngrungokno wonten griya kabeh ditulungi ambek Gusti Allah saged ikhlas. Iya. Eman ye, eman. Lah sampean waktune lunga, ya wis lunga. Iya. Gusti Allah niku membuat hukum enak. Jaring ngene Quran. Quran kabeh ana. Fa idza qadaitumus shalah. Kon lek wis rampung sembahyang. Iya apa? Tadzkurullah. Wiritono. Lek cara langsung ngoten, cara kasare ngono. Wiritono. Alimu wiridan kiaman, baik kon waca ambik melaku persis sing diwaca nang Gusti Allah. Fa idza qudiyatis shalatu, lek mari sembayang Jumat mari dilaksanakno krana kon Jumatan mang nembenggal penggawean. Fantasyiru fil ardi, cepetan metu teko masjid. Nango tambak utawa nango pasar dengan catatan, iya, wabtahu min fadlillah, gak niat nyambut gawe golek kemurahane Gusti Allah liwat penggawe ya, asal gak turu ae susunan dia selak regut wae ojo, iya. Meskipun kon iku mang cepetan ngono, mule. Ya. Wadzkurullaha katsira, kesusu ayo apa tetep wiritan. Wiritan iku mang kon waca ambek mlaku, kenek. Waku udan utawa kon waca ambek lunggu, sing penting wiritan. Lek awakmu kerasa kesel mari sembahyang wiritono, ambik mlaku wis mari penggaweane kuudan ngantuk lek lunggu ya apa wa ala junubikum, ya ambik luma-luma, sing penting swiri wiritan ngaten lho. Faizat ma'nantum, lek pancen kon iku mang wis jamang mari sembahyang gak diuber penggawean gak apa ya wiritono, mari wiritan. Faqimus shalah, sembahyang sunnah. Lek gak kesusu ya wiritan, gampang toh no? Iya, gak kudu ninggal penggawean ngene, ndak, Gusti Allah tidak ngerti. Oh iki golongane wong iki, golongane wong iki, golongane wong iki gitu. Quran luas, dapat dikerjakan siapa saja. Ya. Kok polae bayang kok wiritan masuk ke dunya nal. Tenang aja. Mereka yang bekerja silakan. Sing penting wayahe khayala salat kumpul kabeh nang ngene Mas, masjid. Kemudian sing kesusu ndang ngriyo, sing penting wiritan. Ula pokok digonggo wiritan la'allakum tuflihun, supaya nyambut gaimu sukses. Meskipun akeh saingan kon payu atimu sik lego. Meskipun akeh saingan akeh ustad kon, meskipun gak diundang yo gak roro ati. Lha ngono na. meskipun kon iku mang akeh saingan, jabatanmu pancet, iku wis dukur, gak popo. Mungkin aku sik poso. Bekne tengko anakku tak di jenderal. Ngoten nah. Wake. Iya. Jadi mboten cu cepet. Wa syaikhani lan ngriwayataken sapa Imam Bukhari lan Muslim. Anhu saking Ibnil Munkadir. Dawuni Imam Ibnul Munkadir, shalaitu aku tahu sembahyang. Ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rak'ataini rong rakaat. Sembahyang sing tak lakoni ambek Kanjeng Nabi niku ba'dal isya'i sakwise salat isya. Qala dawu sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu'. Yusanu disunnahkan salat sunat rakaatani rong rakaat qoblal isya'i sadurunge isya. Li khabarin karena ada hadis baina kullu adzanaini salatun. Setiap antara dua adzan, adzan dan iqamah, di situ disunnahkan salat. Wa qala lan dawu sapa Imam Nawawi aidon sebagaimana tertera dalam kitab Majmu' yajibu wajib fi sunnatid dhuhri dalam melaksanakan sunnat dhuhr at-ta'yin untuk menentukan napa sing ditentokno sembayang niku wae lek dhuhr billati qoblaha au billati ba'daha niat qobliyah utawa ba'diyah wa illam yu'akhir al-muqaddamatu meskipun ya sembahyang qobliyah itu tidak dilakukan setelah sholat dhuhr. Artinya ngeten. Lek ni sembahyang qobliyah. Kaya sak iki maghrib ya. Lek ni durung sembahyang maghrib otomatis lek sembahyang sunnah itu pasti qobliyah toh? Iya. Lah niku sunnahe bahkan Adiyai Menawi mewajibkan jelasno kon iku lek ni salat sunnah qobliyah. Apa mana lek kon niku mang umpama aku mang rek durung salat sunah qobliyah. Eman. Krana apa? Melbuku nang masjid nang wis komat. Aku durung salat qobliyah mang maghrib. Krana sampean sudah terbiasa eman, maka qobliyah maghrib ini boleh dilakukan dikerjakan marine sembahyang maghrib dengan niatan usolli sunnatan qobliyatal maghrib. Gak apa-apa Ustaz wong mari sembahyang maghrib boten napa-napa asal tidak disengaja. Ayo gak sembahyang sunat is ono waktu gak sembahyang sunat. Kene apa? Engko lekne mari sembahyang tak gawe kobria pisan ae Pak Dia. Enggak boleh. Iya. Enggak boleh. Umpama kobria subuh telat. Aduh mari sembahyang subuh sungkan aku. Timbang sungkan namene so eman kobria ta to? Kobria, kobria so, subuh. Wong nilainya kobria subuh itu bagaikan salat malam semalam. Tak lakoni ae. Niat apa? Usolli sunnatan qobliyatas subhi. Mari sembahyang subuh. Gak apa-apa. Cari sembahyang, mari sembahyang subuh. Kalau sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang tidak ada sebabnya. atau sebabnya akan datang. Iki mang sebabnya apa? Sebabnya wis dhisik aku mang durung sembahyang qobliyah. Dadi oleh ya eman-eman. Yang disunahkan, yang amat dianjurkan, sing nemen diwanti-wanti ambek Kanjeng Nabi, sehari semalam niku kula kali sampean melaksanakan 10 rakaat salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Napa mawon? Di antaranya sing jelas ya 2 rakaat sebelum dohor, 2 rakaat setelah dohor. Mantun ngoten qobliyatal asri, mantun ngoten ba'dal isya 2 rakaat, terus qobliyatas subuh 2 rakaat. Paling boten ya. Umpama lebih boten napa-napa. Keranten kemarin dijelaskan sapa sing gelem ngistiqomano petang rakaat sak durungi dohor, petang rakaat sak marini dohor, maka dia tidak dihalang-halangi masuk surga. Ya, oleh kula kali sampean waktune damang, kita lakukan semuanya. Insya Allah minggu depan kula jelaskan. Menurut Imam Syafi'i berapa rakaat? Menurut Imam Malik berapa rakaat? Menurut Imam Hanafi berapa rakaat? Menurut Imam Hambali berapa rakaat? Ya. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Ayyub. Iki pun mantun sembahyang qobliyah dan ba'diyah. Sedangkan samangkin hadis-hadis yang menjelaskan anjuran Nabi untuk melaksanakan sholat witir. An Abi Ayyub bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh al-witru haqqun ala kulli muslimin. Salat witir itu adalah haqqun. Haqqun ini adalah sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Padha pengin lho ya. Mangan iku wajib gawe wong Islam. Kebutuhan yang harus dipenuhi ngene lho. Lek gak dipenuhi apa? Ya gak apa-apa gak dosa. Artine ngene, sampeyan iki lek ne urip kudu nyekel duwe. Lek gak nyekel duwe mati, ya enggak, ngoten lho. Dadi lek ne nyekel duwe iki lek rada pindhoan lah gak tapek galau, ngoten lho, iya. Tenang iso mesam, mesem. Apa iki tanggal tuwek, ngoten lho. Lek nyekel duwe lho oleh undangan, mesem wisan. Adane rada enak. Lewat lewer biasa tanggal tuwe ngerti yo ngono iya mergane sampean lek ngundang ugi tanggal tuwe ae pindhoan adane cek ne enak ngoten lho guyon iya gak mau tenteng ae. Lah lek kula kali sampean membiasakan salat witir maka segala kegalauan-kegalauan itu terpenuhi. Yo sumpek tapi kita bisa mengatasi ngoten lho iya. Hakun ala kulli muslimin. Kebutuhan yang seharusnya dipenuhi bagi setiap orang Islam. Faman ahabba ayyutira bi khamsin. Sopo sing seneng jamang sembahyang witir 5 rakaat umpama ba'dal isya 2 rakaat. Mari ngono sembahyang witir 2 rakaat usolli minal witri rakaataini mule wis krana salat undangan salat tahlil ya engko kene wis muni la rojak lo bengok-bengok tangi yo ba oh yo tangi wudu sembahyang maneh usolli sunnatal wudui wat tahajjudi ya warok ataini minal witwa minal witri wa qodo il hajat bidani wa sembahyang wudu sembahyang hajat sembahyang tahajud sembahyang witir sembahyang hajat 5 kali 5 macam kita kerjakan 2 rakaat rakaat. Mari ngono cek nek gak telat nang masjid, usolli sunnatal witri rakaatan lillahi taala. Pas 5. Iya. Sing penting sembahyang we. Krinan ajakno. Wis mari sembahyang kaet anu ya Allah mambengi durung sembahyang we witir. Mari subuh ae usolli sunnatal minal witri. Qodoan lillahi taala. Kenapa kok qodoan? Qodo itu melakukan ibadat di luar waktu yang ditentukan. Angsal gak popo. Ngoten iki ya. Sing penting gak ninggal we. Witir. Ula apa sih kok niku mang? Aku tekne diakoni umate Kanjeng Nabi. Ada kesulitan cekne bosku Kanjeng Nabi nulungi nang awak-awakan. Kira wonten ya. Lek kon iku mang damang iso nglakoni sembahyang witir 5 rakaat, lakonono. Sing penting dalam melakukan itu merasa lega. Damang ngoten lho, gak terpaksa. Ngoten. Waman ahabba ayyutira bisalasin falyaf'al. Lek kon gak iso 5, cuma mek 3, yo lakonono. Waman ahabba ayyutira biwahidatin. Gak ono waktu, kesusu aku, kesel. Sing penting ojo tinggalno witir. Sak rakaatai usolli sunnatal witri rakaatan. Gak popo. Waladdallin amin. Kul huwallahu ahad. Mari wisan. Assalamualaikum. Mari. Subhanal malikil kudus. Abi boleh. Mocongotin gak boleh. Gak apa-apa. Salah turu. Ya gak apa-apa. Sing penting dilakoni. Ya. Wal Baihaqi lan ngriwayataken sapa Imam Baibaqi wal Hakim. Autiru. Ayo wong Islam sembahyang witir bi khamsin dengan 5 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Au sab'in utawa 7 rakaat. Au tis'in utawa 9 rakaat. Au ihda asyrata terakhir paling banyak salat witir itu 11 rakaat. Selesai. Lek ne damang, gak iso turu wae rek sembayang. Wis oleh 10 sik gak iso turu wae. Maca Yasin nabi sembayang gak repot-repot. Iya. Apa-apa. Iya. Wa muslimun wa turmudi an Jabir man khafa alla yakuma akhirul laili. Sinten sing kuatir deengko akhire wengi utawa kesalah-salah lho gak iso tangi keseselen bal yutir awalahu wis sembayang witir kate turu sembayang we witir kuatir gak tangi. Wa man tama'a ayyakuma akhirahu sapa sing kepingin atau memastikan mempunyai harapan yang besar lek ne dee ku mang bisa tangi di akhir malam menjelang subuh bal yutir akhirul laili sak baguse witir iku dilakukan menjelang salat menjelang manjing subuh lek gak iso sing apik lakonono sing penting lakoni kene apa fa inna salata akhirul laili karena sholat di akhir malam menjelang waktu subuh iku masyhudatun disakseni pirang-pirang juta malaikat. Wadzalika sholat yang disaksikan oleh berjuta malaikat dan dikerjakan di akhir lail iku afdalu luweh utama-utamane sembayang sunnah. Para hadirin, Imam Al-Junaid yang mempunyai santri niku mempunyai beberapa torekot-torekot, wali-wali dok. Ketika beliau sedo, si murid-muridnya itu membayangkan, mindan niyo yo, yo opo mulyoni Imam Junaid guruku ini, ibadah ini mengkader berapa ribu wah wali ibadah koyok ini. Yo, seorang santri itu di ipeni, kontakon aku dah, yo opo nrimo ganjaran niku jarine Imam Junaid ya apa zahabatil isyarat yang membanggakan olehku ngaji ganjarane sakmene santriku sakmene tibane gak sepiro wabaniatil ibarat cing jenenge santri ndongakno sakmene sakmene gak sepiro lah terus sing banggakan sampeyan wabakiatir ruqaiat tiba nih yang paling membanggakan aku yaitu dua rokaat yang saya laksanakan sedilu di waktu akhir lah malam ya, sembahyang dua rokaat di tahajud itu sangat besar efek utawa gunane baik dalam hidup di dunia di akhirat maupun di kubur kuburan. Muka-muka kula kali panjenengan sedaya sing hadir yang mendengarkan dari rumah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat menyempurnakan hidup ini dengan menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba likul hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisabi minna fadlan wa juda manna بمنا بالمصطفى الرسولي نرضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إدادة تصبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.